Ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasaddaqu bersedekahlah kalian. Faqala rajulun, maka ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, indi dinarun, wahai Rasulullah, aku memiliki satu dinar. Aku memiliki satu dinar. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq bihi ala nafsik. Hendaknya engkau bersedekah dengan satu dinar itu kepada dirimu sendiri. Qala indi akhar, kata beliau, aku memiliki dinar yang lain. Yani ada satu dinar lagi. Qala tasaddaq bihi ala waladik, bersedekahlah kamu untuk anakmu. Qala indi akhar, lalu ia bertanya lagi, aku memiliki dinar yang lain lagi. Qala tasaddaq bihi ala khadimik, engkau bersedekah kepada pembantumu, pelayanmu. Qala indi akhar, aku memiliki dinar yang lain lagi. Qala anta absaru bihi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, engkau lebih mengerti mau diarahkan kemana dinar itu. Rawahu Abu Dawud wal Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Sebagaimana yang disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Hibban, sebagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan, Al-Bazzar, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Ibn Hibban, demikian pula Al-Hakim, dan disetujui oleh Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Adapun Al-Imam Al-Albani rahimahullah, di sebagian tahqiq beliau, beliau menyebutkan hadis ini hadis hasan, dan itu yang disebutkan dalam Irwal Ghalib, dan di tempat yang lain beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Yang zahir bahwa sanad yang disebutkan dalam riwayat ini sanad hasan, berdasarkan perawi yang bernama Muhammad bin Ajlan. Muhammad bin Ajlan yang meriwayatkan hadis dari Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Namun yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tersebut sepertinya dalam nuskhah Bulughul Maram, enggak tahu ya di cetakan yang lain, yang jelas yang ada di cetakan saya ini ada yang kurang. Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Maka seorang lelaki bertanya, indi dinarun, aku memiliki satu dinar, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasaddaq bihi ala nafsik." Bersedekahlah kamu untuk dirimu. "Ala indi dinarun akhar." Aku memiliki dinar yang lain. "Ala tasaddaq bihi ala zawjik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bersedekahlah kamu kepada istrimu." Dalam bahasa Arab, istri juga disebut zaujun. Sebagaimana suami juga disebut zaujun. Boleh kita mengatakan kepada istri zaujun. Istriku zauji. Tak mesti zaujati. Meskipun juga penyebutan zaujah dengan tambahan tak marbutah diperbolehkan. Dan dalam ilmu warisan antara suami dan istri memang dibedakan dengan tak marbutah. Untuk suami zaujun, untuk istri zaujatun. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan dengan lafaz tasaddaq bihi ala zaujatik. Bersedekahlah kamu kepada istrimu. Ada tambahan zaujah? Ada. Nah, mungkin seluruh salinan dari bulughul maram memang tidak ada tambahan zauj. Namun dalam riwayat aslinya itu ada. Tasaddaq bihi ala zaujik. Bersedekahlah kamu kepada istrimu. Qala indi dinarun akhar. Lalu dia berkata lagi, aku memiliki dinar yang lain. Qala tasaddaq bihi ala waladik. Bersedekahlah kamu kepada anakmu. Qala indi dinarun akhar. Aku memiliki dinar yang lain. Qala tasaddaq bihi ala khadimik. Bersedekahlah kamu untuk pelayanmu. Qala indi dinarun akhar. Aku memiliki dinar yang lain. Qala anta absar. Engkau lebih mengerti mau diarahkan ke mana dinar tersebut. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Abu Dawud An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan telah kita jelaskan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa faedah yang penting untuk kita terangkan. Yang pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk bersedekah. Menganjurkan untuk bersedekah. Tasaddaqu. Bersedekahlah kalian. Sebagaimana kita ketahui bahwa asal hukum perintah apabila datang dari Allah Jalla wa'ala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, asal hukum perintah menunjukkan wajib, kewajiban bersedekah. Namun dalil-dalil yang datang dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan bahwa yang wajib bagi setiap muslim hanyalah zakat. Hanyalah zakat. Ini yang wajib. Adapun selebihnya adalah perkara yang mustahabbah. Perkara sunnah. Berdasarkan banyak dalil. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika ada seorang badu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya tentang Islam, dia bertanya tentang amalan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepadanya tentang kewajiban salat 5 waktu. Lalu dia bertanya kembali, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban yang lain selain sholat lima waktu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa. Tidak ada lagi yang wajib kecuali apabila engkau hendak mengerjakan yang sunnah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya zakat. Lalu dia mengatakan, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa. Tidak ada kewajiban kecuali apabila engkau hendak mengerjakan nafilah, tatawwa, amalan sunnah. Maka ini menunjukkan bahwa yang wajib dari harta seorang muslim adalah zakat. Selebihnya bersifat sadaqah tatawwu, sadaqah sunnah. Kecuali tentunya ada kondisi-kondisi tertentu ya, di mana seorang diwajibkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ketika ada yang membutuhkan, dalam keadaan dia benar-benar dalam kondisi kesulitan, sementara kita mampu membantunya, dia kelaparan, maka kita wajib membantunya. Bukanlah seorang mukmin dia dalam keadaan bersenang-senang dengan hartanya, lalu kemudian tetangganya dalam kondisi kelaparan. Ini kondisi-kondisi tertentu. Namun secara umum bahwa selain dari zakat merupakan hal yang mustahabah. Maka perintah yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam, tasaddaqu, bersedekahlah kalian untuk selain zakat, ini hukumnya sunnah, mustahabah. Satu hal yang dianjurkan. Dan di antara faedah dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan nafkah yang wajib sebelum bersedekah yang sifatnya tatawwu, yang sifatnya nafilah. Didahulukan yang wajib. Yang wajib terlebih dahulu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, saya memiliki dinar, engkau bersedekah kepada dirimu. Saya memiliki dinar yang lain, engkau bersedekah untuk istrimu. Kamu bersedekah untuk anakmu. Setelah disebutkan hal-hal yang wajib, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta absar, engkau lebih mengerti mau diarahkan ke mana. Namun sebelum engkau mengarahkan kepada yang lain, ada prioritas. Ada yang harus didahulukan, diri sendiri, demikian pula orang-orang yang wajib untuk dinafkahinya. Yang wajib dia nafkahi, dari istrinya, demikian pula anaknya, demikian pula khadimnya, pelayannya yang tinggal di rumahnya. Tentu dia punya kewajiban untuk menafkahi mereka. Dan di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan nafkah itu secara berurutan. Dalam pemberian nafkah secara berurutan. Diri sendiri, kemudian istri, kemudian anak, kemudian al-khadim. Kenapa setelah diri sendiri diperintahkan untuk bersedekah kepada istri? Karena itu sudah menjadi konsekuensi pernikahan. Bahwa seorang kepala rumah tangga, dia yang memimpin rumah tangga, dialah yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya. Kemudian kepada anaknya. Anaknya didahulukan daripada al-khadim. Anak didahulukan sebab anak dari orang tua tidak bisa terlepas. Beda dengan khadim. Bisa dilepas. Ya, dia sudah tidak ingin menggunakan lagi jasa pembantunya, maka bisa dilepas. Berbeda halnya dengan anak. Namun di sini, di dalam hadis ini tidak disebutkan orang tua. Tidak disebutkan memberi nafkah kepada orang tua. Lalu apa hukum memberi nafkah kepada orang tua? Tentunya yang menjadi pembahasan kita apabila orang tua tersebut membutuhkan. Kadang-kadang ada sebagian orang tua dia masih punya kemampuan. Dia punya penghasilan. Dari sisi ini tentu seseorang memperhatikan anaknya. Karena orang tuanya masih mampu. Orang tuanya masih berpenghasilan. Namun kalau orang tua tersebut dalam kondisi lemah, dia sudah semakin tua, tidak lagi mampu untuk mencari ma'isyah, maka mana yang didahulukan? Orang tua ataukah anak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian mengatakan bahwa didahulukan anak. Sebagian lagi mengatakan didahulukan orang tua. Dan ini yang zahir. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Bahwa mendahulukan orang tua dengan syarat orang tua itu benar-benar yang perlu mendapatkan bantuan dan perhatian. Maka didahulukan orang tua daripada anak. Sebab memberi nafkah kepada anak ini kaitannya dengan silatul arham, menyambung tali kekerabatan. Adapun memberi nafkah kepada orang tua ini kaitannya dengan permasalahan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan hak yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam beberapa firman Allah Azza wa Jalla, setelah Allah Tabaraka wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mentauhidkannya, kemudian yang kedua adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Rabbu telah menetapkan bahwa kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa taala dan kepada kedua orang tua hendaknya engkau senantiasa berbuat kebaikan. Sehingga apabila kedua-duanya memerlukan bantuan orang tua, demikian pula anak, maka didahulukan orang tua daripada anak. Tentu ini kaitannya dengan permasalahan apabila seorang kurang. Tapi kalau seorang punya kelebihan, dia mampu untuk beri nafkah, ya semuanya tentunya dia punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada siapa saja yang wajib untuk dia nafkahi. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita bahwa nafkah, an-nafaqah, pemberian nafkah seseorang kepada dirinya, kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi, itu berstatus sebagai sedekah. Berstatus sebagai sedekah. Jadi di samping itu merupakan kewajiban dia, sudah menjadi kewajiban dia untuk menafkahi dirinya, untuk menafkahi orang-orang yang wajib dia nafkahi dari istrinya, anaknya. Dan di samping itu pula dia mendapatkan keutamaan. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam memberi nafkah, status dari nafkah yang dia berikan itu sama dengan sedekah. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut istilah sedekah, tasaddaq bihi. Tasaddaq bihi. Ala nafsik, ala zawji, ala waladi, ala khadimik. Bersedekah. bersedekahlah kamu untuk dirimu, disebut sedekah. Bersedekahlah kamu untuk istrimu, untuk anakmu, disebutkan dengan istilah sedekah. Tentu hal ini apabila niat seseorang ikhlas. Niat seseorang ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar memberi nafkah begitu saja. Di antara mereka ada yang memberi nafkah pada keluarganya tapi tidak ada niat ibadah sama sekali. Ini tidak mendapatkan keutamaan. Yang penting dia ngasih. Tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada niat untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mendapatkan keutamaan sama sekali. Tapi seorang yang mencari ma'isha, mencari penghasilan, lalu kemudian penghasilan itu dia gunakan untuk memberi nafkah kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah tabaraka taala, maka ini bernilai sedekah dan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinar anfaqtahu fi sabilillah wa dinar anfaqtahu fi raqabah wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin wa dinar anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar. Dinar itu uang emas yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, alat tukar menukar itu dinar dan dirham. Dinar itu dari emas, dirham itu dari perak. Satu dinar kurang lebih 4 sekian gram. Itu ukuran satu dinar. Dinar yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau infakkan untuk budakmu atau untuk membebaskan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, a'zamuha ajran, yang paling besar keutamaan dan pahalanya, alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau infakkan kepada keluargamu, yang engkau infakkan kepada keluargamu, ini yang paling besar pahalanya, paling besar keutamaannya. Padahal sudah menjadi kewajiban dia. Dia wajib untuk menafkahi keluarga. Tapi ketika seseorang meniatkan ibadah, ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari pemberian nafkah tersebut, maka itu menjadi keutamaan yang paling besar. Lebih afdal daripada seorang menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih afdal daripada uang yang dia belanjakan untuk membebaskan budak. Lebih afdal dari apa yang disedekahkan kepada orang miskin. Memberi nafkah kepada keluarga. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Yang paling besar keutamanya yang engkau infakkan kepada keluargamu. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari hadis Abu Qilabah, dari Abu Asma, dari Thauban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala 'iyalihi ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. Seutama-utama dinar yang diinfakkan oleh seseorang adalah dinar yang dia infakkan untuk keluarganya, orang yang wajib dia nafkahi. Dan dinar yang diinfakkan seseorang untuk kendaraannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dinar yang diinfakkan seseorang untuk para sahabatnya di jalan Allah tabaraka taala. Abu Qilabah yang meriwayatkan hadis ini, setelah beliau menyebutkan hadis ini, beliau mengomentari. Kata beliau, wa bada'a bil 'iyal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai penyebutan pertama ketika menerangkan tentang seutama-utama dinar yang diinfakkan oleh seseorang. Yang pertama yang disebutkan adalah dinar yang diinfakkan seorang untuk keluarganya. Lalu kemudian Abu Qilabah mengatakan, wa ayyu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala 'iyalin sighar yu'iffuhum aw yanfa'uhum Allahu bihi wa yughnihim. Siapa lagi orang yang paling besar keutamaannya dari seseorang yang memberi nafkah kepada keluarganya, anak-anak yang masih kecil, di mana dia berusaha menjadikan mereka berkecukupan, atau Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada mereka dengan nafkah tersebut dan memberi kecukupan kepada mereka sehingga tidak mengharuskan mereka mengemis, meminta kepada apa yang ada di tangan manusia. Maka dalil-dalil ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, demikian pula dalil yang lain, hadis Abu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza anfaqa ar-rajul 'ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah." Apabila seseorang memberi nafkah kepada keluarganya, yahtasibuha, ini syarat, yahtasibuha, dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sedekah baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'd bin Abi Waqqas, "Inna khalan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'at." Sesungguhnya tidaklah engkau memberi nafkah yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau pasti akan diberi keutamaan sampai yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu, engkau mendapatkan keutamaan. Maka ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan keluarga. Jangan suka memberi kepada orang lalu kemudian menyebabkan keluarga terlantar. Dahulukan diri, dahulukan keluarga. Setelah mereka cukup, baru perhatikan mau dikemanakan ini. Ada orang miskin, berikan. Ingin pembangun masjid, berikan. Ada pembangunan ma'had, berikan. Sedekah. Hal-hal yang sifatnya amal jariah, berlomba-lomba kepada kebaikan. Dengan catatan dia harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya yang wajib dia nafkahi. Berdosa seseorang membiarkan keluarganya dalam keadaan kelaparan, membiarkan keluarganya dalam keadaan tidak diberi nafkah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Khaitamah, beliau mengatakan, "Kunna julusan ma'a Abdullah bin Amr إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوته." Suatu ketika kami sedang duduk bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba ada seorang datang lalu masuk, lalu kemudian dia mengatakan, "Apakah engkau telah memberi budakmu makanan, makanan pokok mereka?" Maka dia mengatakan, "La, tidak." Qala fadbalik fa'atihim. Pergi kamu, berikan makan kepada mereka. Makanan pokok yang sudah menjadi kewajiban dia menafkahi budaknya. Lalu kemudian beliau membaca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafabil mar'i ithman ay yahbisa amma yamliku quta. Cukuplah seseorang itu berdosa. Cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menahan dari orang yang dia wajib untuk dia nafkahi. Dia tidak kasih makan. Dia tidak beri makanan. Berdosa. Kewajiban dia menafkahi. Nah. Kewajiban dia memberi makan. Ada seorang anak nakal misalnya. Kamu kalau masih begini saya tidak kasih makan siang. Haram makan siang bagimu. Jangan. Kasih makan siang. Tidak diperbolehkan kamu menahan. Apa yang menjadi kewajiban kamu untuk memberi nafkah kepada keluarga. Kemudian, di antara faedah dari hadis ini bahwa seseorang ketika dia memiliki harta, hendaknya dia memperhatikan mana yang lebih maslahat. Diarahkan kemana harta ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini ketika dia telah menyebutkan orang-orang yang wajib untuk dinafkahi, berikan pada dirimu, sedekahkan kepada istrimu, kepada anakmu, kepada pembantumu. Selesai kewajiban dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta afsah, kamu lebih paham mau diarahkan kemana itu. Maka seorang mukmin harus memperhatikan mana yang lebih maslahat, diarahkan ke mana harta yang lebih mendatangkan kemaslahatan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang paling utama adalah akhirat. Kemaslahatan akhiratnya. Sehingga dia memiliki perbekalan yang banyak dalam perjalanan akhirat. Yang merupakan perjalanan inti dalam kehidupan setiap manusia. Perjalanan akhirah. Apabila dia memiliki bekal yang banyak dari amal saleh, maka bahagia dia. Maka seorang ketika memiliki harta, jadikan harta tersebut menjadi sesuatu yang akan mengangkat kedudukan dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum. Di antara mereka ada yang kaya raya. Akan tetapi kekayaan itu mereka manfaatkan untuk mendapatkan kedudukan yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Di akhirah, bukan di dunia. Sehingga ketika ada urusan-urusan infak, sedekah, perang, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini orang-orang berlomba-lomba untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang mereka harapkan yang lebih utama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga di antara faedah dari hadis ini bahwa istilah as-sadaqah atau istilah sedekah di dalam syariat itu lebih luas daripada sedekah secara uruf, secara kebiasaan, istilah yang menjadi kebiasaan manusia. Istilah di dalam syar'i sedekah itu lebih luas. Bahkan setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya apa? Sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf, yang baik, itu sedekah dalam istilah syar'i. Menafkahi diri itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah. Tasaddaq bihi ala nafsi. Nafkah yang kita berikan pada keluarga kita disebut sedekah. Padahal kalau kembali kepada istilah sedekah secara umum, dalam kehidupan bermasyarakat tidak dikenal itu sebagai sedekah. Itu pemberian nafkah. Tidak disebut sedekah. Ya, yang namanya sedekah itu adalah mengeluarkan harta yang diberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, orang miskin. Nah, ini yang disebut sedekah secara urf, secara kebiasaan masyarakat. Tapi kalau kembali kepada istilah syar'i, sedekah itu rupanya lebih umum sifatnya. Dan sedekah itu tidak mesti dengan uang. Bahkan dengan amal saleh, seseorang bersedekah dengan salat, dia bersedekah dengan berpuasa, dia bersedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf itu adalah sedekah. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah diperbolehkannya mengangkat pembantu dalam rumah tangga. Diperbolehkan. Termasuk di antara dalil adalah hadis. Tasaddaq bika ala khadimik. Engkau bersedekah untuk pembantumu, untuk pelayanmu. Menunjukkan diperbolehkan. Pembantu. Baik pembantu bayaran atau pembantu tanpa pamrih. Dan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara para sahabat dikenal sebagai pelayan Nabi alaihi wasallam seperti Anas bin Malik, Abu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya. Maka diperbolehkan. Hanya saja tentu ada adab-adab yang harus diperhatikan. Ya, jika pembantu itu dari seorang wanita, maka hijab, ya, tidak diperbolehkan berkhalwat karena pembantu yang boleh, karena ada sebagian menganggap pembantu itu sama kedudukannya seperti budak, boleh diapa-apakan. Ini tidak benar yang demikian, ya, tidak benar. Pembantu bukan budak dan hukumnya bukan seperti budak. Maka tidak diperbolehkan. Sebagian bermudah-mudahan. Kadang-kadang berdua dengan pembantunya. Nah, maka hal-hal yang seperti ini harus dihindari. Demikian pula halnya dalam hal seorang mengangkat pembantu untuk menjaga anaknya. Hati-hati apa yang diajarkan kepada anak. Ada sebagian bahkan mengangkat pembantu Nasara, dari kalangan Nasara, lalu dia serahkan anaknya kepada pembantunya tersebut. Apa tidak menjadi rusak anaknya? Nah, kalau dia serahkan kepada pembantunya dalam sisi tarbiyahnya, pendidikannya, maka tentu pembantunya juga harus mengerti ilmu syar'i, mengerti adab, agar dia bisa mengajarkan hal-hal yang kaitannya bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Lalu berkata Al-Hafidh rahimahullah ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, idha anfaqatil mar'atu min ta'ami baytiha غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت. Apabila seorang wanita itu memberi nafkah dari makanan yang ada di rumahnya yang tidak merusak, كان لها أجرها بما أنفقت, maka wanita itu mendapatkan keutamaan pahala dengan apa yang dinafkahkan. Walizawjiha ajruhu bima iktasaba, dan suaminya juga mendapatkan keutamaan. Dari sisi apa keutamaan untuk suaminya? Bima iktasaba, karena suaminya yang berpenghasilan, suaminya yang mencari nafkah. Walil khazini mithlu dzalik, demikian pula penjaga hartanya juga mendapatkan. Misalnya seorang mengangkat pembantu untuk menjaga gudang hartanya atau makanannya, dia juga mendapatkan keutamaan. La yang kusubahum min ajri ba'dhin syai'a, tidak berkurang keutamaan sebagian mereka dari sebagian yang lain sama sekali. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza anfaqatil mar'ah," apabila seorang wanita memberi nafkah, bersedekah, min ta'ami baitiha, dari makanan yang ada di rumahnya. Hadis ini menunjukkan diperbolehkan bagi seorang wanita memberi nafkah, bersedekah dengan makanan yang ada di rumahnya. Bahkan yang zahir dari hadis ini, dia tidak harus meminta izin kepada suaminya ketika dia ingin bersedekah. Ada sayur misalnya, sedekahkan kepada tetangga kita itu lagi kurang. Tidak harus ngomong kepada suami. Tiap hari harus ngomong, ini ada sayur ini, saya sedekahkan, boleh enggak? Tidak mesti. Apa yang sudah menjadi uruf, ya, dari makanan yang biasa disedekahkan, yang sudah menjadi kebiasaan secara umum, disedekahkan tanpa harus melaporkan hal itu kepada suami dan menyebabkan suami juga biasanya enggak marah, ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Dia menyedekahkan apabila dia mengetahui bahwa hal-hal yang seperti ini biasanya suami mengizinkan dan tidak melarang. Ya, dalam batas-batas huruf yang biasanya disedekahkan. Jangan karena saking baiknya dia mau sedekahkan ini motor suami disedekahkan. Kasih kepada tetangganya. Motor suami dikasih. Punya dua mobil, oh, kasih aja satu kepada. Nah, gak ngomong-ngomong kepada suaminya. Tapi yang biasa, roti, makanan, kuah, ya, atau hal-hal yang ringan, ini tidak mengapa. Dan tidak harus meminta izin kepada suaminya. Ghaira mufsidatin, nah ini dengan syarat tidak merusak. Nafkah yang dikeluarkan oleh istrinya tersebut tidak merusak. Apa maksudnya tidak merusak? Kata para ulama, min ghairi israf, tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Atau tadzir, tidak mubazir. Atau tidak menyebabkan keluarganya terlantar. Dia kasihkan kepada orang sementara anaknya kelaparan, itu tidak diperbolehkan. Ya, ini namanya merusak. Jadi syarat seorang wanita ingin memberi nafkah kepada orang lain, ingin bersedekah kepada yang lain, syaratnya adalah tidak merusak, tidak menyebabkan kekurangan yang ada di rumah, ya, tidak menyebabkan kelaparan anak-anaknya, dan tidak juga berlebihan. Maka yang demikian tidak mengapa. Dan itu yang zahir yang dia amalkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menyebutkan satu ketika ada seorang wanita membawa dua anaknya datang kepada Aisyah radhiyallahu anha meminta sesuatu yang bisa dimakan. Kata Aisyah, "Falam tajid 'indi syai'an ghaira tamratin wahidah." Saya tidak memiliki makanan di dalam rumah kecuali satu biji kurma. Ke rumahnya Aisyah, isinya satu biji kurma. Subhanallah. Fa'afa itu ha'iyah, maka saya pun berikan satu kurma itu. Tidak malu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak malu, satu kau usah dikasih, suruh cari rumah yang lain. Satu ini dikasih. La tahqiranna min al-ma'rufi syai'an. Jangan engkau meremehkan satu kebaikan. Boleh jadi dengan kebaikan itu menyelamatkan kamu dari neraka dan memasukkan kamu ke dalam al-jannah. Satu biji kurma diberikan kepada wanita ini. Maka diambil oleh wanita tersebut lalu dibagi dua. Setengahnya diberikan kepada anaknya yang perempuan, yang satu yang diberikan kepada anak perempuan yang kedua. Dia tidak makan sama sekali. Keluarlah wanita ini bersama dua anaknya. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu taala anha memberitakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang kejadian tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ibtuliya minal banati bi syai' fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji dengan memiliki anak-anak wanita, lalu dia berbuat baik kepadanya, dia berbuat baik kepada mereka, maka niscaya anak-anak wanita tersebut menjadi penghalang baginya untuk dilemparkan ke dalam neraka. Keutamaan. Dalam hadis dari Imam Muslim yang lain dari hadis Aisyah, mirip juga disebutkan bahwa ada seorang wanita miskinah datang kepada Aisyah membawa dua anaknya, anak perempuan. Lalu kemudian Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan kepadanya 3 biji kurma. Jadi waktu itu 3 biji kurma. Kalau yang tadi 1, yang ini ada 3 di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka diambil oleh ibu wanita, dua wanita tersebut, dua anak wanita tersebut. Yang satunya diberikan kepada satu anaknya, yang satunya lagi diberikan kepada anak perempuan yang kedua. Berarti tersisa 1. Tersisa 1. Ketika dia hendak memakan kurma yang sisa 1 ini, hendak dia makan, dia masukkan ke dalam mulutnya, wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Dia mengangkat kurma yang sisa 1 tersebut untuk dimasukkan ke dalam mulutnya untuk dia makan. Fata'amadha ibnataha, ibnataha. Dua anaknya kembali meminta. Sudah habis yang ada di tangannya. Ingin minta lagi kepada ibunya kurma yang dipegangnya. Fasyaffati tamrah allati kanat turidu an ta'kula bainahuma. Akhirnya dia pun membelah. Membelah dua kurma yang ingin dimakan, dimakannya sebelumnya. Lalu kemudian dia berikan kepada kedua anak. Akhirnya tidak makan ibunya. Fa'ajabani sya'nuha. Maka menakjubkan aku tentang keadaan wanita ini. Begitu sayangnya dia kepada anaknya. Lalu aku pun menyebutkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innallaha qad awjaba laha bihal jannah aw a'taqaha biha minan nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan baginya surga, atau Allah Azza wa Jalla telah membebaskan dia dari neraka. Begitu sayangnya, perhatiannya dia kepada anak-anaknya. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa tidak mesti seorang wanita harus menyampaikan semua yang dia sedekahkan kepada suaminya. Karena laha ajruha bima anfaqat. Ketika dia menginfakkan apa yang ada di rumahnya, maka wanita ini akan mendapatkan keutamaan pahala dari apa yang dia nafkahkan, apa yang dia sedekahkan. Wa li zawjiha ajruhu. Suami juga mendapatkan keutamaan. Jadi meskipun istrinya yang memberi sedekah kepada orang lain, karena suaminya yang mencari makan, suaminya yang berpenghasilan, maka dia pun mendapatkan keutamaan tersebut. Wa lil khazi, dan bahkan pembantunya yang menjaga gudang hartanya juga mendapatkan keutamaan. Padahal dia tidak secara langsung bersedekah. Jadi ini menunjukkan ma'asyiral muslim rahimakumullah, apa saja dari perbuatan kebaikan seseorang, maka dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan itu. Pasti ada balasannya. Ya. Seorang yang kaya ingin membangun masjid, berinfak untuk pembangunan masjid, dia mendapatkan keutamaan. Akan tetapi orang-orang yang mengerjakannya, orang-orang yang mengurusnya, apabila dia ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mendapatkan bagian keutamaan tersebut. La yanqusu ba'dhum min ajri ba'dhin syai'a. Tidak berkurang pahala yang diberikan kepada mereka, ya, dari sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Yani jangan disangka ketika mereka semua mendapatkan keutamaan itu disebabkan karena keutamaan yang pertama dikurangi. Tidak. Keutamaan seorang wanita, seorang istri yang bersedekah, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Suami juga sempurna. Pelayannya juga sempurna. Masing-masing mendapatkan kesempurnaan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira sampai di sini insyaAllah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Gimana orang tua yang terlanjur tato, apa dihilangkan atau dibiarkan tatonya? Apabila memudaratkan dan menghilangkan, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membiarkan tatonya. Apabila menghilangkannya menyebabkan kemudaratan atau penyiksaan, Anda bertanya, apakah ada seorang wanita pas sholat ada anak laki-laki yang lewat di depannya berusia 7 tahun atau 6 tahun, apakah tidak membatalkan sholat orang wanita tersebut? Tidak membatalkan. Anda bertanya, apakah yang harus dilakukan jika kedua orang tua anda membantah walaupun telah dinasihati dengan hikmah, karena menjadi pengikut raja? Dinasihati, terus dinasihati. Sampaikan nasihat. Kapan ada kesempatan, sampaikan lagi nasihat. Ya. Ya. Terus sampaikan. Kapan ada kesempatan, sampaikan. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Azza wa Jalla membukakan hatinya, memberikan hidayah kepadanya. Ya. Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan ayahnya yang musyrik, bukan hanya ahlul bidah tapi musyrik kafir, terus beliau menyampaikan ya. Dan belum terus beliau berdakwah. Kalau bukan karena beliau diusir oleh ayahnya, dia akan terus menyampaikan ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa yusir wa la yughni anka syai'an ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahlika siratan sawiyya. Terus Ibrahim alaihissalam berusaha untuk memberi hidayah kepada ayahnya. Terkadang para ikhwan kompak sekali untuk ikut acara penguburan di mana mayat tersebut dikuburkan, namun terkadang kompak pula untuk tidak ikut acara penguburan. Pertimbangan dari sisi apakah bisa terjadi demikian? Dari sisi mana ya? Yang jelas keutamaan seorang yang berangkat, seorang yang mengantar jenazah hingga selesai dimakamkan mendapatkan dua khairat. Ya, tidak perlu ada kekompak-kompakan. Ya, tapi masing-masing menyadari. Namun kadang-kadang mungkin seorang mendapatkan udur, ya, disebabkan karena kondisi yang tidak memungkinkan misalnya, atau ada permasalahan yang lain yang lebih penting, atau hal-hal yang lain kita tidak mengerti udur seseorang, atau karena terlalu jauhnya sulit bagi dia untuk menjangkau. Walhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, masing-masing memahami keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insyaallah. فأصل دعوانا الحمد لله رب العالمين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.